Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah ta'ala lam yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala a'udzu billahi minasy syaitan. Wa qul qala Allah ta'ala أو تقول قال الله تعالى قال الله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'alhu 'iwajan qayyima. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina almustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba alhuda. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kita meneruskan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar, dimulai dari ayat 139 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul ya Muhammad li ahli al-kitab. Maka di sini penegakan hujjah atas ahli kitab, perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya untuk mengatakan suatu hal kepada ahli kitab Yahud dan Nasara. Yang dikatakan atuhajjununa fillah, yakni atujadiluna fi tauhidillah wal ikhlasillah. Apakah kalian hendak berdebat terhadap kami dalam masalah tauhid kepada Allah dan juga mengikhlaskan ibadah kepadanya? Sementara wa huwa rabbuna wa rabbukum, yakni wa huwa rabbul alamin jami'a. Dari segi rububiyah, Allah Subhanahu wa taala rabb untuk segala makhluk tanpa dikecualikan. Wa huwa rabbuna, yaitu rabbul muslimin, wa rabbukum, rabbun nasara. Tetapi untuk ilahuna, sebenarnya huwa ilahuna, adapun kalian ilahnya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita membuka di surat Al-Ankabut, kita akan dapatkan juga lafal yang sama tapi dengan lafal ilahuna wa ilahukum, ilahuna wa ilahukum wahid. Wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Ya, di ayat 46 di surat Al-Ankabut, halaman 402 kalau di Al-Quran. Ya, di situ serupa. Ya, tapi dengan lafal ilah. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Ya. Baik, ilah artinya apa? Sesembahan. Ya. Rabb artinya pencipta, pemilik, pengatur. Ya, sebenarnya dua makna tersebut beda. Kalau penyebutan Rabb di sini secara hakiki, ya secara hakiki, wa huwa rabbuna wa rabbukum. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Rabb. Ini jelas ya. Tapi kalau misalnya wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tapi apakah ilahnya ahlul kitab dengan kita sebenarnya wahid? Secara kenyataan sekarang? Enggak. Mereka musyrikun. Terus kemudian dikatakan wa nahnu lahu muslimun, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat wa ilahuna wa ilahukum wahid, pada kenyataan yang seharusnya La syarikalah, yaitu tidak ada yang perserikatan itu. Tidak sah perserikatan itu. Di sini wa ilahuna wa ilahukum wahid tidak menunjukkan kenyataan yang terjadi, melainkan menunjukkan apa yang seharusnya secara syar'i dilakukan, yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, baik ana dan ataupun antum ataupun kalian wahai orang-orang Yahudi atau Nasara. Walana, kemudian walana a'maluna walakum a'malukum. Walana a'maluna walakum a'malukum. Jadi tadi wa huwa rabbul alamin jami'a la yakhtassu biqaumin duna qaumin. Tidak khusus rububiyah Allah Ta'ala untuk suatu kaum tanpa kaum lainnya. Kita tidak mengatakan Allah adalah Rabbnya kaum muslimin saja. Allah adalah Rabb semesta alam, makanya disebut Rabbul Alamin. Adapun sesembahan semesta alam, enggak mesti, karena secara wakil, ya, sebagian, kebanyakan manusia justru menyembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebagaimana juga di surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengapa terjadi bencana, ya. Kok jadi kayak lagu, ya, mengapa terjadi bencana, ya. Ya kan? Ada lagu kayak gitu. Tapi lagu tersebut enggak menunjukkan penyebab dari terjadi bencana. Kalau Al-Qur'an menunjukkan hal tersebut. Apa? Halaman 409 ayat 42 dari surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl." Coba kalian jalan di muka bumi dan lihatlah apa yang menjadi akibat bagi orang-orang sebelum kalian. Kana aktsaruhum musyrikun, musyrikin. Mayoritas mereka itu musyrik, berarti menyembah selain Allah, dan itu sebagai sebab dan pangkal, ya, penyebab asasi terjadinya akibah bencana, ya, yaitu syarrul awaqib. Ya, itu ditunjukkan juga dengan ayat sebelumnya 41, zaharul fasadu fil barri wal bahr. Nah, lihat kerusakan di darat dan di laut itu muncul, bima kasabat aidin nas, dengan sebab, ya, ulah tangan manusia. Sebenarnya bukan ulah tangan-tangan, mesti tangan, maksudnya perbuatan manusia, di antara yang terbesar adalah kesyirikan. Untuk apa terjadinya bencana itu? Liudziqahum ba'dul ladzi 'amilu, ya, agar Allah Ta'ala membuat mereka merasa efek dari sebagian yang mereka telah perbuat, dan tujuan akhirnya untuk la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Ta'ala, bertauhid, supaya itu tujuannya. Maka Allah memerintahkan, coba kalian lihat apa yang sudah terjadi pada kaum-kaum sebelum kalian. Kana aktsaruhum musyrikin. Mayoritas mereka itu berbuat syirik. Ya. Jadi mayoritas manusia justru malah menjadikan ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, walana a'maluna walakum a'malukum. Ya, kami punya amalan sendiri, yaitu bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Yani kalian nanti akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Wa nahnu lahu mukhlishun wa nahnu lillahi mukhlishul ibadati wattaati la nusyriku bihi syai'a wa la na'budu ahadan ghairahu. Yaitu kami betul-betul mengikhlaskan, mentuluskan, memurnikan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kami tidak berbuat syirik sedikit pun, tidak menyembah siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ikhwan, syaitan akan berusaha bagaimana caranya supaya manusia itu takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada jin, kepada syaitan, atau kepada manusia lain, tapi takut yang di luar tabii'i. Takut yang di situ ada rasa ta'zim, penyembahan. Minimal diawali dari fanatisme dan ta'assub itu ada step pertama menuju idolatry, ya, yaitu penyembahan, satu semi penyembahan. Dimulai dari ta'assub dulu, fanatisme dulu. Sebagian dari pengajian kita lihat orang-orang yang fanatik terhadap habaib misalnya, yaitu semi, ya, menuju ke sana itu. ya nanti ketika sudah wafat kuburnya mungkin dikunjungi dan seterusnya lah. Kita sudah melihatlah bagaimana mereka. Ya. Apakah di kalangan Ahlussunnah bisa terjadi begitu? Semoga tidak, insyaallah. Tetapi ta'assub terhadap guru itu mungkin. Ya, walaupun tidak sampai taraf sampai penyembahan sampai syirik, tapi itu khawatirnya kadang-kadang kita bisa jadi mau beramal atau tidak karena enggak enakan sama guru besar. Kita mau ngajar di mana, terus habis itu kita menahan perbincangan tentang suatu hal karena tidak enak. Takut nanti ketahuan sama guru besar misalnya. Ya, ini ya orang-orang yang qadarullah ketakutan. Takut ketahuan guru besarnya dan padahal itu hak, tapi disembunyikan hanya karena khawatir ketahuan sama guru besarnya padahal hak. Maka ini berarti dia meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, melainkan karena khawatir akan manusia. Maka ini di sini berbahayanya, ikhwan. Kalau kita itu ta'assub atau fanatik atau taklid buta. Taklid buta itu juga nanti takutnya menjadi ujung-ujungnya menuju ke semi penyembahan kepada selain Allah Ta'ala. Jadi ikhwan, antum sebenarnya independen ini. Antum bebas dalam artian bebas dari segi anda tidak mengikat antum, kecuali kalau ada ikatan kontrak kerja ya. Tapi anda tidak mengikat antum macam-macam ya. Tapi selama kalau antum melanggar syariat Allah di luar, maka itu urusannya adalah syariat. Ya, dan anda berhak untuk menasihati misalnya. Tapi kalau antum mau mengatakan kalimat yang hak di luar sana, maka katakan. Dan jangan kemudian enggak enakan sama anda misalnya. Kecuali kalau kalimat hak tersebut memang tidak sesuai konteksnya, tidak cocok untuk dikatakan sekarang karena bisa menimbulkan fitnah. Nah, ini mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau takut karena anak, karena guru, karena apa, ta'assub dan seterusnya, jangan. Antum katakan aja yang hak kepada kaum muslimin gitu loh. Ya begitu. Dan antum harus perlu punya keberanian. Jadi kita ini bukan pastor, bukan siapa-siapa yang kalau antum ada apa-apa itu harus balik ke ana dan pokoknya dikendalikan sama ana dan kemudian antum store sesuatu kepada ana. Melainkan antum qulil haq walau kana murran. Walaupun guru antum salah, antum berlawanan kepada guru antum dalam hal ini dan tapi antum tetap menghormati, maka tafadhol, itu bagus. Dan anak katakan ini antum independen, antum bebas dalam artian antum tafadhol katakan yang benar. Itu anak katakan secara hakiki, ya, bukan retorika semata, karena sebagian dari orang retorika semata kepada muridnya. Antum bebas mau ngomong apa, antum bebas mau ikut pendapat mana. Kadang-kadang retorika saja. Pada kenyataannya guru tersebut menrestrik, yaitu membatasi ucapannya, yaitu antum bebas mau pilih pendapat siapa, tapi secara kenyataan antum dipaksa untuk ikut pendapat guru ini. Kalau enggak ikut berarti antum berarti menyimpang dari ahlu sunnah. Masya Allah. Ya, sebagian dari orang yang semoga Allah Ta'ala ganjari pahala dan kebaikan, itu melazimkan orang untuk sesuai dengan segala pendapatnya. Dan ini tidak benar. Kecuali jika dia adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Kecuali kalau mereka adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Maksudnya kalau Rasul, maka wajib. Atau kecuali jika memang dalil tidak ada ihtimal, tidak ada tafsiran lain selain itu, maka wajib. Kecuali kalau itu adalah pendapatnya salaf, yang itu ijma' salaf, maka antum wajib mengikuti. Tapi kalau opini pribadi guru, ya, dan kemudian antum melihat di sisi lain ternyata ada yang lebih benar dari opini tersebut, maka yang wajib bagi antum adalah mengikuti yang lebih hak, yang lebih benar, walaupun menyelisih guru. Karena di sini kita ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah dan kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu satu. Dan ada yang salah, walaupun itu ijtihad. Yang itu tidak kita ikuti, yang lebih benarlah atau yang benarlah yang kita ikuti. Dan sampai kita nanti menjadi seperti ini. Lihat di sini, wa huwa rabbuna wa rabbukum, berarti hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hukum buatan manusia. Walana a'maluna walakum a'malukum. Kita punya amalan. Wa nahnu lahu mukhlisun. Intinya kembali kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ini berarti menggantungkan amalia antum harus sesuai dengan syariat Allah dan apa yang Allah inginkan dan tujuan antum lillahi taala. Termasuk ikhlas kepada Allah adalah antum berusaha memurnikan ibadah kepada Allah dan memurnikan tata cara ibadah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata ada di antara guru antum yang qadarullah punya opini yang menurut antum itu tidak sesuai syariat dan yang atau lebih sesuai syariat adalah yang berlawanan dengan opini guru antum, maka antum bebas untuk memilih. Ya, maka antum bebas untuk memilih. Sebagaimana anak ikhwan-ikhwan yang mungkin ngaji kepada anak-anak enggak mentakyid mereka, enggak mengikat mereka. Kecuali kalau ada kontrak kerja seperti teman-teman kita yang kameramen dan seru itu karena ya ada pekerjaan yang harus mereka lakukan. Iya, Gus Miftah aja enggak datang cuma tanya doang kan, enggak anak kejar-kejar. Karena kalau anak kejar kita enggak ngaji nanti, ya. Lagi pula mungkin dia lebih ahli di jalanan, jadi susah dikejar, ya. Iya, kita enggak ada takyid di sini kecuali kalau ada memang ada ala syarat yaitu al-muslimuna ala syurutihim. Ya. Ya cuman ya ana harap ya antum datang gitu loh. Tapi tidak ana tidak ingin mentakyid kecuali kalau ada syarat. Seperti kita di pesantren. Ini sudah jadi pesantren, antum daftar, antum bayar dan seterusnya, maka kita ada syarat harus hadir dan seterusnya. Nah, ini baru. Tapi kalau bebas seperti ini insyaallah antum tafadhol mau hadir mau enggak tapi sebaiknya hadir gitu loh. Ya, karena yang kita ajarkan ilmu. Ya, jadi ikhlas dari segi amalia, dari segi tujuan ibadah dan juga tata caranya. Baik, lanjut. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu am illah? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قال الله تعالى أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى. يعني أَمْ تَقُولُونَ kalian kok malah berkata dalam bentuk di sini mujadilina fillah. Kalian mengeluarkan statement dalam rangka mendebat Allah Subhanahu wa taala. Apa statementnya? Dari Nabi Ibrahim sampai Al-Asbat, mereka itu adalah Yahudi, kanu ala dini ya al-yahud wa an-nasara. Orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi. Ismail Yahudi, Ishaq Yahudi, Ya'qub Yahudi, Asbat Yahudi. Pun orang Nasara mengklaim seperti itu. Ya, Asbat apa Asbat? Di sini katakan Asbat, Al-Asbat wa humul anbiya'ul ladzina kanu fi qaba'ili Bani Israil al-ithnatay asyarata min waladi Ya'qub. Mereka adalah para nabi yang mana mereka berada di kabilah-kabilah yang ada 12 dari anak-anak Ya'qub. Arti enggak? Nah, di sini permasalahan muncul, apakah Asbat ini mereka adalah semua anak Ya'qub itu, Nabi Ya'qub, atau keturunan Ya'qub, keturunan anaknya Nabi Ya'qub? Pahami baik-baik. Al-Asbat ini apakah kan 12 jumlahnya? Kan Al-Asbat katanya 12 atau bagaimana? Allah alam. Afwan, anaknya Nabi Ya'qub ada 12 ya, ada 12. Makanya ketika Nabi Ya'qub bermimpi di masa belianya beliau, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 11 apa? 11 bintang, satu matahari dan satu bulan. Ya, 11 bintang ini ditafsirkan oleh Nabi Ya'qub siapa? Siapa? Saudaranya. Ya kan? Karena jumlah anak Nabi Ya'qub itu 12. Ya. Kalau misal kemudian Syams ini sebagian ulama berpendapat ibunya Nabi Yusuf, sebagian ulama berpendapat bibinya Nabi Yusuf. Kalau misal Qamar, yaitu ayahnya, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam, yaitu mereka sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Berarti saudara Nabi Yusuf ada 11. Dan berarti ada 12 anak. Dan di situ saudara yang kandung dari ayah yang sama dan ibu yang sama terhadap Nabi Yusuf cuma satu. Yang paling bontot juga. Yaitu Binyamin. Binyamin. Ya. Kalau di Inggris bahasanya Benjamin. Kalau di kita Bunyamin. Ya, gitu. Nah, Benyamin ini adalah saudaranya Nabi Yusuf dari segi bapak dan juga ibu yang sama. Sisanya 10 itu sama-sama anaknya Nabi Yakub tapi beda ibu. Begitu. Dan mereka ini yang paling hasud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya nanti ketika kisah salah satu ya, Nabi Yusuf seperti menjebak sebenarnya gitu ya. Untuk istilahnya menyandera itu terlalu kasar, yaitu supaya Binyamin ini tinggal bersama Nabi Yusuf terlebih dahulu, ditawan gitu sama Nabi Yusuf, karena ini saudara paling dia sayang, karena saudara seibu sama. Antum kalau misalnya punya bapak ya, terus beda ibu dan punya bapak dan kan punya saudara seibu sebapak dengan saudara sebapak tapi beda ibu, itu pasti ada rasa yang beda itu ya, karena beda ibu. Nah ya, seperti itulah. Nah, al-asbat ini jadi ulama bersisi pendapat. Ada yang mengatakan al-asbat adalah 12 dari plek anaknya Nabi Yakub. Paham? Kalau Nabi Yusuf jelas ya Nabi ya, kita udah yakin itu ya. Sisanya 11 itu sebagian ulama berpendapat semuanya Nabi nanti. Gitu ya. Sebagian ulama lainnya, dan ini yang lebih tepat, mengatakan bahwasanya enggak. Yang Nabi dari 12 itu cuma Nabi Yusuf. Lah terus al-asbat apa? Al-asbat adalah para Nabi dari keturunan mereka semua. Jadi Nabi Yusuf itu ada keturunan nanti. Binyamin ada keturunannya. Nanti ada keturunan yang ini ada. Semua punya keturunan. Nanti ada keturunannya itu Nabi-Nabi. Jadi 12 ini kabilah. Jadi kabilah besar nanti. Kabilahnya Nabi Yusuf ada dan seterusnya ya. Jadi bukan. Kenapa kita katakan bukan 11 ini yang jadi Nabi? Karena seorang Nabi tidak mungkin memiliki catatan rekor buruk sebelumnya berupa hasad dan keinginan untuk mencederai atau mencelakai bahkan membunuh saudaranya. Enggak ada Nabi yang kayak gitu. Ya. Jadi salah kalau ada yang mengatakan saudara-saudara Nabi Yusuf menjadi Nabi. Enggak, yang menjadi Nabi, Nabi Yusuf saja. Begitu. Karena tidak ada seorang Nabi yang punya catatan rekor yang catatan yang buruk. Yang buruknya itu juga pembunuhan atau seperti itulah hasad yang berlebihan seperti itu. Ya, adapun kalau misalnya catatan buruk yang itu sebenarnya adalah dosa yang bisa dimaklumi sebagai anak Adam, maka itu mungkin seperti Nabi Adam alaihissalam tergoda untuk makan apa yang ada di pohon yang disebut oleh iblis khuld, pohon keabadian. Ya, itu wajar, kalau itu wajar. Dan juga lain-lainnya ya dari. Tapi kalau misalnya sampai pembunuhan nggak ada, Nabi dulu mantan pembunuh nggak ada. Ya. Ya begitu. Jadi maksudnya al-asbat adalah itu. Nah, kemudian diklaim di sini Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan asbat. Mereka semua Yahudi ataupun enggak ini sama. Karena mereka semua apa? Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan asbat itu Yahudi. Kitabnya apa kitabnya? Taurat. Zaman apa? Nabi Musa, bawah. Ya. Apalagi Nasrani ngapain ngaku-ngaku? Kitabnya apa? Injil. Lebih bawah lagi. Nah mungkin orang Yahudi bakal bilang ke antum. Antum kitabnya apa sih? Al-Quran. Lebih bawah lagi. Nah gitu kan. Berarti agama antum bukan agama Ibrahim. Enggak, justru yang agama milah Ibrahimiyah itu kita agama Islam. Ayo. Dan Al-Quran kita itu musaddiqal lima baina yadaihi. Membenarkan apa yang ada di hadapannya, yaitu di Injil dan Taurat dan Zabur dan seluruh kitab-kitab samawiyah. Ketika masih belum diubek-ubek. Itu sesuai dengan Al-Quran. Ya, jadi kita itu agama kita mengembalikan tracknya ke agama asli Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka dikatakan sini, qul a antum a'lamu amillah, katakanlah apakah kalian lebih mengerti ataukah Allah ataukah Allah. Maka coba tanya kepada wahai Muhammad kepada mereka, a antum a'lamu bidinihim amillah, kalian lebih mengetahui tentang agamanya para nabi ini Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat. Kalian lebih tahu agama mereka dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Ditafsirkan wa qad akhbara fil Qur'ani bi annahum kanu hunafa'a muslimina. Dalam Al-Qur'an dikhabarkan bahwasanya para nabi ini mereka adalah hunafa dan muslimun. Orang lurus, orang muslim. Wala ahada azlamu minkum hina tukhfuna shahadatan thabitatan 'indakum min Allah wa tad'una khilafaha iftira'an 'ala Allah. Tidak ada yang lebih zalim daripada kalian ketika kalian menyembunyikan persaksian yang betul-betul ada di sisi kalian dari Allah, yaitu persaksian apa? Di Taurat ada nama Muhammad, di Injil ada nama Ahmad. Kemudian kalian tutup-tutupi itu, dan bahkan watadda'una khilafaha, kalian mengklaim sebaliknya. Ya, sebagai bentuk iftira'an 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Yaitu bahwasanya ya, klaim-klaim mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya Allah Ta'ala katakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, siapa mereka yang telah Allah berikan kitab? Yahudi dan Nasara. Ya, Buddha tahu apa Buddha? Enggak tahu apa-apa. Ya, Hindu enggak tahu apa-apa. Ya. Ini enggak tahu apa-apa mereka. Tentang Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi orang ahlul kitab ya'rifunahu mengenal dia kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya, mengenalin anaknya. Ini Allah Ta'ala kiaskan seperti mengenal anak, ikhwan. Antum itu lebih dikenal siapa? Ama ana lebih kenal antum atau orang tua antum lebih kenal antum? Pasti orang tua, hatta kita berteman ya, dekat. Misal Alwi sama Reksi sama Gus Miftah itu satu kontrakan. Tiap hari ketemu ya, sampai berharap pada Allah semoga dipercepat untuk berpisah. Itu tiap hari ketemu sampai bosan. Kenal karakter temennya itu. Tahu. Ya, ngoroknya tahu, terus habis itu. Ya, apalah pokoknya tahu segalanya lah. Ya. Nah, itu pengetahuan. Karena apa? Karena tiap hari ketemu. Tapi tetap orang tua lebih tahu tentang anaknya. Karena orang tua ini mengetahui karakter anaknya itu sejak dia masih bayi gitu loh. Jadi udah terpatri di hatinya itu karakter dia gitu loh. Beda dengan teman. Makanya Allah kiaskan mereka orang Yahudi Nasrani mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak-anak mereka. Saking lamanya mereka menunggu kehadiran Nabi terakhir ini. Jadi didamba-dambakan sekali. Dan memang sudah termaktub dalam kitab-kitab mereka tentang karakternya Nabi Muhammad SAW. Dan terceramahkan oleh penceramah mereka. Itu di zaman itu ya. Kalau di zaman sekarang, ya enggak ada tahu Pak. Ikhwan, ya enggak ada yang tahu. Kecuali pendeta-pendetanya. Karena kalau antum lihat orang Yahudi, apalagi Nasrani zaman sekarang, mereka itu enggak belajar agama. Mereka orang yang asyaddu koplakan gitu loh. Ya. Tentang agama mereka sendiri. Gak ngerti. Iya. Ikan ada sosial eksperimen di YouTube, bisa antum lihat ya. Buku Bible yang di situ ada cerita-cerita yang aneh-aneh gitu. Orang Amerika disuruh baca. Ini buku apa sih? Mereka tanya. Ditutup, enggak ditulis, enggak diinin Bible-nya, ditutup. Aneh ini buku. Terus habis itu YouTuber-nya bilang, kira-kira kalau buku yang kayak gini ceritanya itu cocok gak dibilang holy book, buku suci, kitab suci? Apaan gitu kan? Enggak benar. Tapi ini Bible, dibuka Bible. Malu dia. Saking apa? Enggak pernah buka. Jangan dibilang hafal deh. Buka aja enggak pernah gitu loh. Iya. Gitu. Nah, kalau kita alhamdulillah, apalagi antum masyaallah. Ya, murajaah, baca Quran, baca tafsirnya. Kaum muslimin akan dijaga Al-Quran ini dengan izin Allah Ta'ala. Ya, akan dijaga dari segi lafal dan juga akan dibela dari segi makna. Orang tetap akan dibela. Kajian tafsir di mana-mana termasuk isinya, alhamdulillah. Masya Allah. Dan enggak ada yang disembunyikan gitu loh. Semua dikeluarkan dalam kitab-kitab tafsir. Alhamdulillah. Ya. Mereka orang-orang Nasrani zaman sekarang enggak kenal Nabi Muhammad SAW. Jahil tentang Nabi Muhammad SAW. Beda dengan orang Yahudi dan Nasrani di zamannya Nabi SAW. Mereka mengenal karena mereka itu masih bisa menelaah kitab walaupun sudah diubah-ubah. Ya, kalau sekarang coba antum lihat. Orang Nasrani enggak ngerti agama mereka. Udah ngaji cuma hari Ahad doang. Ahad duha ya kan ya? Ya, makanya kok besok-besok kalau misalnya ngaji jangan Ahad duha doang. Kayak orang Nasrani. Cuma sekali itu doang. Sekali, udah habis itu. Ahad duha. Ya, habis itu enggak mau ngaji di tempat lain. Cuma di situ doang. Ah, sama dong kayak orang Nasrani, kebaktian cuma Ahad duha doang. Ngaji tiap hari kalau bisa. Belajar tiap hari, gitu kan ya. Ilmu Islam ini luas. Ya, kadang-kadang sebagian dari kita itu lagaknya itu apa ya? Contohnya, enggak, saya cukup mengaji Sabtu pagi atau Ahad duha, ya kan biasa kan itu tabligh akbar. Iya, tabligh akbar. Enggak mau tabligh asghar kayak di sini apaan. Udah asghar yang hadir bujang-bujang lagi, enggak mau itu, kan? Nah, kemudian mencukupkan majlis cuman itu, enggak menuntut ilmu selain itu, dan kemudian merasa bahwasanya dia sudah kuat ilmunya karena dia udah bermajlis yang hadirnya masya Allah. Ya, ini jangan seperti ini. Orang Nasrani itu mencukupkan diri untuk hadir di kebaktian gereja, itu pun lebih banyak nyanyinya itu, ya kan? Makanya korus-korus atau apa namanya, korus itu apa ya, kor apa, nyanyi serempak itu. Itu mirip dengan Nasrani sebenarnya. Sebenarnya ya, cuman ya enggak langsung kita bilang tasyabuh langsung ya, karena enggak semua nasyid juga langsung kita bilang tasyabuh ya. Tapi korus-korus kayak gitu, sempak oh yo gitu. Nah, itu ngikuti mereka. Makanya kita Al-Qur'an, baca Al-Qur'an tuh enggak usah pakai macam-macam nada yang kemudian ada gini-gini ya. Ya kan? Ada kebid'ahan di zaman sekarang yang menghafal atau membaca Al-Quran dengan cara apa ya, memvisualisasikan atau membahasakan dengan bahasa gerak. Apa contohnya? Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat. Misalnya gitu, paham enggak maksudnya? Dimaknai, disesuaikan dengan maknanya. Paham enggak maksudnya? Ya. Ya, yang seperti itu. Kemudian diginiin. Apa dengan ini katanya bisa lebih mudah hafal? Ini bid'ah. Ini bid'ah. Kok bid'ah? Iya, karena ini bentuk ta'abbud yang tidak ada contohnya. Ya, dengan melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Ya. Kalau mungkin cuman gini doang, bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ini enggak masalah insyaallah. Karena ini tidak ada pengkhususan gerakan kan ya? Kan enggak ada kan ya? Tapi kalau dikhususkan gerakan, maksudnya gerakan dikhususkan, kalau akhir ayat dia harus kayak gini. Wa man ahsan minallahi sibgha wa nahnu lahu 'abidun. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Ini bid'ah, ya. Kenapa mengkhususkan gerakan? Tapi kok kayak gini kan kayak orang dia mungkin supaya enggak ngantuk atau apa gitu aja gara-gara. Kan karena gitu, orang ngapalin kan sambil gini-gini. Enggak ada keyakinan khusus kan di situ kan ya? Enggak ada. Tapi kalau dia di akhir khusus dia kayak gini misalnya, berarti kan ada keyakinan khusus di akhir harus kayak gitu. Nah, ini kebid'ahan. Ya, begitu. Ya. Taib. Mereka kemudian menutup-nutupi apa yang ada di kitab mereka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Taib, lanjut, fadhil. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ini hamzahnya antum kurang zahir hamzahnya. Antum baca wa tus'aluna gitu. Sebaiknya wa la tus'aluna. Ya, baik. Tilka ummatun qad khalat, tilka ummatun min aslafikum qad madat. Umat-umat tersebut dari salaf kalian itu telah lampau, ya, berlalu. Apakah telah berlalu ini tidak kita pelajari? Kita pelajari. Kita pelajari untuk mendapatkan ibrah dan faedah dari situ. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Lahum a'maluhum wa lakum a'malukum. Ya, ini mereka punya amalan sendiri yang akan diganjari, kalian juga punya amalan sendiri yang akan diganjari. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa la tus'aluna an a'malihim wa hum la yus'aluna an a'malikum. Udah urusan masing-masing, nafsi-nafsi. Kalian tidak ditanyakan tentang apa yang mereka perbuat dan sebaliknya juga begitu. Ya. Wa fil ayati qat'un lit'alluq bil makhluqin. Di ayat ini ada pemotong hukum daripada bergantung pada makhluk-makhluk. Ya, maksudnya bergantung pada makhluk itu sesuatu yang sebenarnya bagi sebagian orang itu malah dilakukan, tapi itulah yang membuat risih dan membuat hidup itu jadi sesak sebenarnya. Ya, bergantung pada makhluk. Ya, kecuali kalau misalnya antum masih balita, bergantung pada orang tua, ya jelas itu. Dikit-dikit nyebut emaknya misalnya. Dulu reaksi antum nyebut ibu apa? Emak atau nyai? Atau, hah? Mama. Orang kaya, eh. Antum apa ini? Antum apa? Mie. Ya orang Sunda banyak mie. Ah, antum. Mama. Umi. Masya Allah. Alwi apa? Mama juga. Mama juga. Ayo, Rahmat. Ah? Kok mama semua ya? Ibu. Ibu. Ah, ini baru nih. Mama. Yang mama boleh pulang sekarang. Kok mama kebanyakannya? Kalau anak ibu anak ini. Ya kalau anak-anak bergantung pada orang tuanya itu wajar. Ya mereka belum mengenal tauhid dengan sempurna. Ya, wajar. Tapi kalau kita itu udah enggak usah banyak bergantung pada makhluk. Wa adamul ightirari bil intisab ilaihim, dan ayat ini menjadi teguran agar jangan kita terperdaya dengan berintisab kepada makhluk. Ya. Berintisab di sini maksudnya apa? Kita jangan sekedar berintisab kepada makhluk, berintisab kepada orang-orang yang benar begitu saja. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasara, mereka itu mengklaim semata kami itu agama kami itu agama Ibrahim, agama Ismail, agama Ishak, agama Yakub, agama Asbat. Mereka berintisab dengan itu gitu loh. Padahal hakikatnya esensinya mereka enggak. Gitu loh. Mereka orang-orang yang terperdaya dengan itu. Dan itulah ketika seseorang itu tujuan dari belajarnya untuk berintisab semata, dia akan tertipu dengan tujuannya itu. Gitu. Antum di sini belajar kalau cuma sekedar pengen berintisab kepada salafi supaya disebut salafi, antum salah. Salafiyah itu bukan sekedar intisab. dia ada esensi dan hakikat yang harus diamalkan. Kayak orang-orang hijrah lah. Hijrah itu adalah status. Menunjukkan seberapa dia itu mengamalkan hijrahnya. Kalau misalnya dia bilang, aku udah hijrah, itu klaim. Hakikatnya benar gak? Gitu loh. Ya kan? Nah, intisab sunni salafi. Ya, sebenarnya apa arti intisab itu? Yaitu antum harus mengikuti bagaimana prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Kan gitu. Kalau misalnya antum datangi kajian ustaz tertentu yang mana kau antum datang, antum upgrade status itu. Maksudnya antum dianggap salafi kalau datang ke situ. Ini salah. Ya, dan kita lihat betapa banyaknya orang yang memang datang ke asatidzah yang memang dikenal Masya Allah kesalafiahannya. Tapi ternyata yang datang-datang ini pas kita lihat cerminan kehidupannya, na'udzubillah. Korupsi ada. Ya, tukang tahdzir ada. Enggak sesuai dengan ustadznya. Tapi kok intisab dikit-dikit mengatakan ustadz fulan, kata ustadz fulan. Karena apa? Ingin membesarkan diri dengan berintisab kepada ustadz fulan. Seolah-olah dia itu murid khusus. Ya, nah ini. Jangan sampai kita terberdaya dengan berintisab kepada makhluk. Mencari perhatian makhluk dan berintisab kepada makhluk. Padahal kita ini menuntut ilmu, beramal, beribadah, dan berdakwah itu lillahi ta'ala. Ya, sebenarnya menembar manfaat untuk makhluk. Bukan atas dasar kita cari perhatian kepada ustaz tertentu atau apa. Enggak. Bahkan kadang-kadang kita harus mengerem dari hal itu. Kalau misalnya antum mengatakan ingin mengatakan sesuatu karena ingin lihat ustaz tertentu, atau dianggap oleh fulan atau fulan sebagai salafi, maka tahan kalimat antum, perbaiki niat antum. Gitu. Karena di sini ada penyembahan terhadap selain Allah di sini. Ya, jadi maksudnya ada kesyirikan di sini. Ya begitu. Jadi pengakuan itu enggak perlu. Nanti namanya apa? Allah Ta'ala aja yang mengakui kita gitu loh. Adapun manusia itu nanti ada waktunya. Allah Ta'ala yang akan menggerakkan dan bukan itu tujuan kita. Di antara hal yang harus kita waspada akan hal ini adalah, ya, apalagi di zaman sekarang, sebagian dari orang berintisab kepada ahlus sunnah, berintisab kepada guru atau da'i besar, da'i tua. Tapi pada hakikatnya, apa yang mereka lakukan, amalnya kesehariannya itu, terutama dari segi akhlak, itu jauh sekali. Ya. Dan ini bisa menyakitkan dan bikin malu kadang-kadang. Ya. Wa annal ibrata, dan ibrahnya adalah beriman kepada Allah, dan menyembah Allah semata. Wattiba'u rasulihi, dan mengikuti rasul-rasulnya. Itu ibrahnya. Ya, maka berarti jangkarnya atau standarnya Islam itu qala Allah qala rasul. Dan pemahaman salaf. Dan pemahaman para ulama salaf. Ya. Wa anna man kafara bi rasulin minhum faqad kafara bi sa'iri rusul. Siapa yang kufur terhadap seorang rasul di antara mereka, maka dia telah kufur terhadap seluruh rasul. Ya, jadi betul-betul barometernya kita di Allah dan rasulnya, gitu loh. Ya, kalau ada orang menghinakan Allah Ta'ala kita marah, ada orang menghinakan rasul kita marah, gitu kan? Harusnya gitu. Tapi yang terjadi kadang-kadang sebaliknya. Ada orang sedikit merendahkan guru kita marah. Tapi ketika ada orang menghinakan Allah atau rasulnya, situ ada yang ngurusin. Paham enggak maksudnya? Ini sebagian dari kita ini. Ahlus sunnah sebagian ini kayak gitu. Guru besarnya direndahin sedikit gitu loh. Oh itu mencak-mencak langsung. Masya Allah. Seolah-olah ini luar biasa. Seolah-olah Nabi yang sedang dicaci, dihina. Tapi giliran Allah Ta'ala hukumnya dilecehkan. Atau Rasulnya direndahkan. No words. Enggak ada kalimat yang terucap. Gimana? Sebenarnya kita ini bela siapa sebenarnya hidup ini? Kita berdakwah dan belajar, beramal itu sebenarnya untuk siapa gitu loh selama ini? Ini yang kadang syaitan berusaha menggerogoti kita yang tadi kita pengen menuju ke manhaj salaf, ke ahlus sunnah betul-betul. Tapi ternyata dibelokkan menuju ke semi fanatisme atau fanatisme itu sendiri. Dan ini yang bisa juga menghancurkan Yahudi dan Nasara pada masanya. Fanatisme terhadap Uzair, fanatisme terhadap Yesus dan Nabi Isa alaihissalam, yang ujung-ujung setan berhasil mendompleng mereka yang tadinya semangat beragama menjadi penyembahan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih syukur-syukur dakwah Ahlussunnah sekarang, dari dulu itu tauhid fokusnya. Makanya enggak sampai-sampai penyembahan. Enggak sampai-sampai hulu yang berlebihan. Tapi tetap bibit-bibit itu masih ada. Iya. Bibit-bibit itu setan terus menitipkan kepada kita supaya kita enggak ikhlas lagi, ikhwan. Tapi begitu. Ya, taip. Cukup sampai situ. Jadi ayat 139 sampai 141. Ya, insyaallah. Ada persoalan di sini berkaitan dengan ini? Ada. Kalau enggak ada, kita menuju ke khudz aqidatak.